hukum-hukum terkait akidah, terkait ibadah, terkait muamalah, bitasdiqi akhbarihi, dengan membenarkan kabar-kabarnya, berita-beritanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wattiba'i ahkamihi, dan dengan cara seseorang mengikuti hukum-hukumnya, fi'lan lil ma'murat, dia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, watarkan lil manhiyat, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jenis yang kedua ini adalah membaca hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang itu bisa direalisasikan dengan seseorang membenarkan berita-berita yang terkandung dalam Al-Quran dan mengikuti hukum-hukumnya dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan berupa keimanan, bertauhid, kemudian mengikuti jalan atau sunnah nabinya, mengikuti sunnah para sahabat. Barakallahu'alaikum. Kemudian menunaikan hak-hak Allah, hak kedua orang tua, kemudian hak terhadap sesama. Demikian pula barakallahu'alaikum, termasuk seseorang mengikuti hukum-hukumnya adalah dia meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran, semisal menjauhi kekufuran, kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, apa-apa yang tidak ada contohnya dari Nabi, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kezaliman, baik kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap kedua orang tua, dan juga hamba-hamba Allah yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadzan naw' huwa al-ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Dan jenis ini, yakni jenis yang kedua, merupakan puncak terbesar tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi turunnya Al-Qur'an itu di samping untuk dibaca, untuk senantiasa dicermati, barakallahu fikum, dibaca dengan lisannya, maka tujuan yang paling inti, wahuwal ghayatul kubro, dan itu merupakan tujuan yang terbesar adalah, barakallahu fikum, tilawatu hukmihi, memperhatikan, membaca, mempelajari hukum-hukumnya, dengan cara seseorang membenarkan kabar-kabarnya, berita-beritanya, dan mengikuti apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tujuan diturunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kitab tersebut kepadamu wahai Nabi, mubarak, yang diberkahi, agar mereka manusia mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengingat, memahami. Barakallahu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam surat Shad ayat ke-29 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an diturunkan agar ditadabburi maknanya, bukan semata-mata dibaca lewat begitu saja, apalagi dilombakan siapa yang paling bagus, yang paling benar tajwidnya, barakallahu'alaikum, yang paling fasih, paling merdu suaranya, bukan untuk itu. Akan tetapi liyadabbaru ayati, agar mereka manusia, terkhusus kaum muslimin, mentadabburi, merenungi, mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal menjadi ingat. Walihada darajah salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ala dhalik yata'allamun al-Quran. Dan oleh karena ini salafus salih, pendahulu kita yang salih, semoga Allah meridhai mereka, berjalan di atas jalan ini, yakni mereka mempelajari Al-Quran. Jadi pendahulu kita yang soleh, yata'allamun Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran. Wa yusaddiquna bih, dan mereka membenarkan Al-Quran. Wa yutbiquna ahkamahu tatbiqan ijabian an aqidatin rasikhah wa yaqinin shadiq. Dan salafuna saleh, pendahulu kita yang saleh, mereka menetapi hukum-hukumnya dan menerima hukum-hukumnya berupa akidah yang kokoh dan keyakinan yang jujur. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, salafun saleh, pendahulu kita yang saleh, kebiasaan mereka adalah mempelajari Al-Qur'an dan membenarkan kandungannya, dan mereka menetapi hukum-hukumnya dengan sebenar-benar penetapan, dan mereka mengijabahi, menerima dari Al-Quran dengan keyakinan yang kokoh, dengan akidah yang mantap, serta keyakinan yang jujur. Barakallahu'alaikum. Jadi mereka tidak ragu. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai yang dimaukan oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah berdasarkan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Ini diantara salaf kita. Waqala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dan berkata Al-Imam Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an Utsman ibnu Affan wa Abdullah ibnu Mas'ud wa ghairuhuma. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dulunya membacakan kepada kami Al-Qur'an, yakni Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan selain dari keduanya. Yakni Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan kepada Abdurrahman As-Sulami annahum kanu idza ta'allamu minan nabi alaihi salatu wassalam asyra ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami bahwasanya mereka apabila mereka mempelajari dari Nabi 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak melewati, tidak melampaui pada ayat yang ke-11 dan seterusnya. Sampai mereka mempelajarinya dan apa yang terkandung padanya berupa ilmu dan amal. Mereka mempelajari dulu tafsirnya apa, kemudian mengamalkan, baru barakafikum masuk pada ayat yang berikutnya. Yang ke-11, 12 dan seterusnya. Qalu, mereka para salaf mengatakan fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kami mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu dan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ilmu secara bersama-sama, semuanya diamalkan. Dipelajari sambil diamalkan. Wa hadzan naw' min at-tilawah huwa alladhi 'alaihi madarus sa'adah wasyaqawah. Dan jenis ini berupa membaca Al-Qur'an secara hukum-hukumnya adalah jenis yang padanya kebahagiaan dan kesengsaraan berporos padanya. Maksudnya barakakum, kebahagiaan seseorang, kesengsaraan seseorang itu tergantung dari sikap dia terhadap jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama hanya semata-mata membaca Al-Qur'an, membaca, menghafal. Kalau jenis yang kedua membaca hukum-hukumnya, membenarkan berita-beritanya, mengikuti hukum-hukumnya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, maka kebahagiaan seseorang dan kesengsaraan seseorang barakafikum itu tergantung dari sikap dia terhadap jenis yang kedua ini. Barakafikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adapun petunjuk dariku yang datang kepada kalian, yakni Al-Qur'an. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yakni surat Thaha ayat ke-123 sampai 127. Thaha 123 sampai 127. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adapun petunjuk dariku yang datang kepada kalian, Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hukum-hukumnya, beramal dengannya, fala yadhillu wala yashqa. Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Disebutkan dalam tafsir Barakah Fikum yang dimaksud dengan fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Fa innahu yursidu fid dunya wa yahtadi. Maka dia akan terbimbing di dunia ini dan akan mendapatkan petunjuk. Wala yashqa fil akhirah bi iqabilillah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat dengan adanya azab dari Allah. Jadi barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an tidak hanya semata-mata membaca, tapi dia mempelajari, kemudian dia merenungi, membaca tafsirnya, mengamalkannya, berhukum dengannya, fala yadhillu wala yashqa. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, "fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka kehidupannya di dunia dia akan sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ikhwani wa khotibillah rahimakumullah. Tadi sebelumnya disebutkan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wala yashqa. Mengikuti Al-Qur'an tidak hanya semata-mata membaca Al-Qur'an, namun dia mentadabburi dan beramal dengannya, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Yakni di dunia dia akan terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan selamat dari azab Allah. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau mentadabburi, tidak mau beramal dengan Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia kaya, maka kekayaannya itu tidak membuat dia itu puas. Berkah, dia akan terus menerus gundah gulana, susah gelisah, hidupnya sempit, dikejar-kejar kemiskinan, dan tidak berkah hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta kedua matanya. Kalau buta buta mata hatinya, sudah jelas. Barakallahu fikum. Ketika di dunia hatinya buta dari kebenaran, maka di akhirat, barakallahu fikum, ya, tidak berfaedah kalau hatinya, ya, melihat dari kebenaran. Hatinya akan diperlihatkan dari, barakallahu fikum, azab Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperlihatkan bahwasanya selama ini dia di dunia dalam keadaan salah. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Maka orang tersebut protes. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan kedua matanya buta, qala, dia mengatakan, "Rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan diriku dalam keadaan buta? "Wa qad kuntu basira." Dalam keadaan dulunya tatkala di dunia aku melihat kedua mataku melihat. Ini menunjukkan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, buta yang sesungguhnya di dunia, hakikat kebutaan di dunia adalah buta hati. Adapun buta kedua mata, kalau dia beriman, maka barakah fikum, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman, maka ya, dia akan menuai kebahagiaan. Walaupun kedua matanya di dunia saat itu buta. Namun sebaliknya, orang yang buta mata hatinya, buta dari kebenaran, berpaling dari peringatan Allah, maka nanti di akhirat kedua matanya dibuat buta, ya, walaupun dulunya dia melihat. Sebagaimana tadi, orang tersebut protes, "Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, dalam keadaan dulunya aku melihat?" Qala, maka Allah membantah orang tadi, "Kadzalik, demikianlah. Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami saat di dunia, namun engkau melupakannya." Ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, "Wa kadzalikal yauma tunsa." Dan demikian pula pada hari ini, saat engkau dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, "tunsa," engkau akan dilupakan. Engkau tidak akan digubris, tidak akan dipedulikan, dan dalam keadaan buta. "Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih." Dan demikian pula kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabbnya. "Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan sungguh azab di akhirat lebih kekal, lebih dahsyat, barakafikum, dan lebih lama. Ini menunjukkan barakafikum, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan, amalan, barakafikum, balasan setimpal dengan amalannya. Kalau dia tatkala di dunia mengikuti al-haq, mengikuti petunjuk Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, kemudian dilupakan, kemudian mendapatkan azab yang lebih keras dan lebih kekal. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fabayyanallahu fi hadhil ayat al-karimah thawabal muttabi'ina lihudahu alladhi awhallahu awhahu ila rusuli." Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan pahala bagi orang yang mengikuti petunjuknya, yakni petunjuk yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, yakni pahala bagi orang yang mengikuti petunjuknya adalah fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sengsara dan tidak akan barakahikum tersesat. "Wa a'zamuhu hadza al-Qur'anul 'adzim." Dan petunjuk yang paling agung adalah Al-Qur'anul 'adzim, Al-Qur'an yang agung. "Wa bayyana 'iqabal mu'ridin anhu." Dan Allah juga menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Yakni, barakafikum, dia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan kehidupan dia di dunia dalam keadaan ma'isyatan dongka. Kehidupannya akan sempit, tidak berkah, dan selalu barakafikum tidak tenang. Amma thawabul muttabi'ina lahu fala yadilluna wala yashqaun. Adapun balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah Allah, maka mereka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa nahyud dhalali wasyaqai anhum yatadammanu kamalal hidayati wasa'adati fid dunya wal akhirah. Dan meniadakan kesesatan dan kesengsaraan dari mereka, dari orang-orang yang mengikuti petunjuk, terkandung padanya dia mendapatkan kesempurnaan hidayah, yakni hidayah yang sempurna, dan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti bimbingan Nabi, bimbingan Rasulnya, dan beramal dengannya, maka tatkala di dunia walaupun dia itu miskin, hatinya akan tenang, akan qanaah. Ya, barakafikum. Dan kalau dia menjadi orang yang kaya, dia adalah abdan syakuro, akan menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur, tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah, sehingga kekayaannya berkah, barakafikum, dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma iqabul mu'ridina anhu al-mutakabbirina 'anil 'amali bihi fa huwa as-syaqa'u wad-dhalalu fid dunya wal akhirah. Dan adapun balasan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari mempelajari Al-Qur'an, sombong untuk beramal dengan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Quran, dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Hidupnya sengsara dan sesat jalannya, tidak berada pada petunjuk Allah dan Rasul. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fahuwa fi dunyahu fi hammin, yakni kehidupan dia di dunia selalu gelisah dan resah. Wa falqi nafsin dan jiwanya akan senantiasa tersiksa. Laisa lahu aqidatun sahihah, dia tidak memiliki akidah yang sahih. Wala amalun salih, dan tidak memiliki amalan yang soleh. Orang yang berpaling dari Al-Quran, mana mungkin dia memiliki akidah yang sahih. Dia tidak akan tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang sesuai dengan jalan Allah dan Rasulnya, mana akidah yang selamat, yang selamat dari kekufuran, dari kesyirikan dan kebid'ahan. Dan orang yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak bisa beramal soleh. Karena orang yang berpaling dari Al-Quran, sejatinya dia adalah orang yang kafir. Dan orang yang kafir bukan orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ayat ke-179. Al-A'raf, ayat ke-179. Ulaik, mereka itu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak memiliki akidah yang sahih, yang tidak beramal soleh. Kal an'am balhum adol, mereka seperti hewan ternak Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Yakni barakakum, beda antara lalai dan lupa. Kalau lupa, seseorang meninggalkan sesuatu dengan tanpa sadar, namanya lupa. Maka seperti ini barakakum, Nabi pun memiliki sifat lupa. Ketika sholat barakakum, ya, yang seharusnya 4 rakaat, Nabi sholat 5 rakaat. Lalu ditanyakan oleh sebagian sahabatnya, apakah ada tambahan dalam sholat? Maka Nabi menyatakan, mahwa, apa itu? Anda tadi setelah barakafikum rakaat keempat, naik ke rakaat yang berikutnya. Lalu Nabi barakafikum sujud sahwi. Ya, kemudian para sahabat ikut sujud. Yang namanya manusia barakafikum memiliki sifat lupa. Yang namanya lupa barakafikum bukanlah sifat yang tercela. Karena memang itu merupakan sifat tabiiyah, tabiat manusia. Berbeda dengan sifat ghaflah. Para ulama membedakan antara nisyan dengan ghaflah. Kalau nisyan, lupa adalah meninggalkan sesuatu tanpa ada kemauan, tanpa adanya kesadaran dari dirinya. Itu lupa. Barakafikum. Maka kalau dia lupa dari perkara yang wajib, masih ada udur. Namun orang yang ghaflah adalah tarkus syai' bikhtiyarihi. Meninggalkan sesuatu karena kehendak dia. Maka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk Allah, meninggalkan bimbingan Rasulnya, berarti dia disebut ghafilin, orang-orang yang lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-A'raf ayat ke-179, ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Lalainya itu dikarenakan kemauan dia sendiri. Sudah jelas ini petunjuk, dia tidak mau mengikuti. Dia malah a'rad, menentang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am bal hum adol. Orang semacam ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Barakallahu. Kalau hewan ternak karena memang tidak memiliki kesadaran. Ya. Maka orang-orang yang memiliki kesadaran namun tidak mau memilih al-haq, berarti lebih adol, lebih sesat daripada hewan ternak. Ini Allah yang berfirman, bukan saya yang mengucapkan. Barakallahu. Surat Al-A'raf ayat ke-179. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak perlu dibangga-banggakan. Ya. Mungkin otaknya yang jenius. Ya. Kemudian amalannya, perbuatannya, hasil karyanya yang maju, barakahikum, ya kaum muslimin hanya memakai saja. Mereka yang menciptakan, yang membuat, kaum muslimin yang menikmati. Mereka yang buat pesawat, kaum muslimin yang make untuk haji, untuk umroh. Mereka tidak haji, tidak umroh, rugi sendiri, barakahikum. Ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa huwa fi qabrihi fi dhaiqin wa dhanak. Dan orang yang lalai, orang-orang kafir yang berpaling dari Al-Qur'an, yang mereka lebih sesat dari hewan ternak, di kuburan mereka mereka terhempit dan berada dalam kesempitan, terjepit. Qad dayyiqa 'alaihi qabruhu, kuburannya dipersempit, hatta tahtalifa atla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya bertumpuk-tumpuk. Sebutkan dalam hadis, Nabi mempermisalkan seperti ini tangannya. Kan kalau rusuk begini, ini rusuk orang, kanan kiri, kemudian ini perut. Ketika dipersempit seperti ini, yang kanan dan kiri barakah fikum bertumpuk, bertabrakan, patah. Wa huwa fi hasrihi a'ma la yubsir. Itu tadi di kuburannya. Di akhirat, ketika dia dikumpulkan, dia buta kedua matanya, mata kepala, barakah fikum, la yubsir, tidak bisa melihat. Allah menceritakan keadaan mereka dalam surat Al-Isra ayat ke-97. Al-Isra ayat ke-97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Dan kami kumpulkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Mereka buta, mereka bisu, mereka tuli. Kalau orang buta barakallahu fikum, dia berupaya mencari sesuatu yang mungkin dia selamat dari ya perkara yang menurut kasat mata selamat. Maka dia barakallahu fikum mencari-cari sesuatu. Barangkali ada sesuatu yang bisa didengar. Ternyata barakallahu fikum dikarenakan dia buta, butuh pertolongan, ingin berteriak, ternyata bisu. Ketika bisu ingin mencari info, barangkali ada yang barakallahu fikum memberikan kabar jalan yang benar atau jalan yang selamat tatkala di akhirat ketika hari kiamat itu barakallahu fikum padang mahsyar yang begitu gelapnya, mereka pun tuli. Ya, sehingga tidak bisa bergerak sana kemari. Ke depan ada dinding, ke belakang ada dinding, kanan kiri ada dinding. Ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya mereka justru ke neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api jahannam yang dibakar untuk mereka padam, maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tambah lagi, hidupkan lagi nyala api tersebut. Barakallahu fikum. Jadi mereka tersiksa di atas kesiksaan. Fahum lamma amu fid dunya min ru'yatil haq. Maka mereka tatkala buta di dunia, buta dari melihat kebenaran. Di dunia kedua matanya melihat, tapi tidak mau melihat kebenaran. Maksudnya tidak mau menerima kebenaran. Maka disebut buta kedua mati, kedua mata hatinya. Barakallahu fikum. Tatkala di dunia kedua mata hatinya buta dari kebenaran, wasammu an simaihi, dan tuli untuk mendengarkan kebenaran. Maksudnya tidak mau berpaling dari kebenaran. Wa amsaku anin nutqi bihi, dan dia menahan lisannya untuk berucap dengan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, untuk membaca al-haq yakni Al-Qur'an. Mereka mengatakan di antara barakallahu fikum, ya, yang dikatakan kepada para rasul dalam surat Fussilat ayat kelima, wa qalu, dan mereka mengatakan, qulubuna fi akinnah mimma tad'una, hati-hati kami berada dalam tutupan dari apa yang engkau serukan kepada kami kepadanya, ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab, dan pada telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan dirimu ada dinding, ada pembatas. Dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya kami tidak mau menerima apa yang engkau dakwahkan kepada kami, karena ya pada diri kami ada sumbatan, pada telinga kami ada tutupan, penutup barakah fikum, dan di antara kita ada hijab. Kami tidak mau menerima. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, jazahumullahu fil akhirah bimithli ma kanu alaihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di akhirat setimpal dengan apa yang mereka perbuat dalam menolak kebenaran tatkala di dunia. Wa adaa'ahum kama adaa'u syari'atahu. Maka tatkala di akhirat Allah menyia-nyiakan mereka, tidak mau mengurusi mereka, tidak mau menoleh mereka, sebagaimana dulunya tatkala di dunia dia menyia-nyiakan syariat Allah. Ada panggilan adzan, tidak mau sholat. Ada seruan untuk belajar selagi bisa, taklim selagi ada waktu, tidak mau. Seruan untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, menolak. Barakallahu fikum. Seruan untuk mengerjakan yang wajib, barakallahu fikum, dia tolak. Meninggalkan yang haram, malah dia kerjakan. Menyia-nyiakan syariat Allah. Maka orang yang menyia-nyiakan syariat Allah, barakallahu fikum, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha tadi ayat ke-125 dan 126. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan diriku dalam keadaan buta tatkala ada di padang mahsyar? Wa qad kuntu basira. Padahal dulunya tatkala di dunia aku melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kamu melupakannya. Ada peringatan ini syirik, kalian mengentengkan. Ini tauhid, amalkan, kalian meremehkan. Ini sunnah Nabi, kalian istihza, mengolok-oloknya. Ini sunnah setan, malah kalian terima. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini juga, pada hari kiamat, engkau dilupakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dilupakan seseorang saja, itu rasanya ya menyakitkan. Seorang istri dilupakan suaminya, barakallahu fikum, ya. Satu detik bagaikan setahun. Dan sebaliknya. Seorang teman dilupakan oleh sahabatnya. Ya, barakallahu fikum. Rasanya ya tidak mengenakkan. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak diingat lagi oleh Allah? Dia dilupakan oleh Allah, tidak dipedulikan. Dalam keadaan matahari didekatkan sampai banyak di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Tidak ada lagi teman yang biasa dulunya di dunia selalu menolong dia, ya, SMS, WA, ya, telepon, bantuan datang, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Jangankan kekayaan, sehelai baju saja, ya, seutas benang saja tidak dia bawa. Alas kaki juga tidak dia bawa. Yang ada hanya amalan. Kalau amalannya amalan soleh, walhamdulillah. Kalau amalannya amalan yang jelek, maka tunsa. Dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dilupakan, barakallahu fikum, tidak ada lagi harapan pertolongan. Ya, bagaimana teman-temannya mau menolong, dia sendiri butuh pertolongan. Barakalikum. Harta-hartanya yang dulu di dunia lenyap dikarenakan meninggal saja tidak membawa harta, bahkan menjadi rebutan bagi ahli warisnya. Maka Allah menyatakan dalam surat An-Naba ayat ke-26, jaza'aw wifaqo. Itulah balasan yang setimpal. Kalau di dunia mengikuti al-haq, maka di akhirat, barakafikum, fala yadillu wa la yasqa. Kalau di dunia, dia menyia-nyiakan syariat Allah, melupakan peringatan Allah, maka dia akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, ayat ke-84. Al-Qasas ayat ke-84. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang datang kepada Allah membawa kejelekan, maka orang-orang yang beramal dengan amalan kejelekan tidak dibalas kecuali setimpal dengan apa yang dulunya mereka kerjakan. Setimpal dengan dulunya apa yang mereka amalkan. Wa fi sahihi al-Bukhari. Dan disebutkan dalam sahih al-Bukhari. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ekana idha sholla sholatan. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dulu apabila sholat, sebuah sholat, wafilahdin, dan dalam riwayat lain, sholat al-ghadah, ketika sholat subuh, akbala alaina biwajahihi faqala. Beliau kemudian menghadap kepada kita, kepada kami, dengan wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, bertanya, man ro'a minkumul lailatar ru'ya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Qala fa in ro'a ahadun qassaha. Maka Nabi juga mengatakan, apabila ada seorang dari kalian ya melihat, bermimpi, maka kisahkanlah. Fayaqul. Maka Nabi menyatakan, masya Allah. Fasa'alana yauman. Maka Nabi suatu hari juga bertanya kepada kami. Faqala. Nabi menyatakan, hal ro'a ahadun minkum ru'ya. Adakah salah seorang dari kalian yang bermimpi? Qulna la. Kami mengatakan tidak. Qala, maka Nabi menyatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulain atayani. Adapun diriku, suatu malam, yakni Nabi, aku bermimpi melihat ada dua orang laki-laki yang membawa diriku. Fasaqal haditha wa fihi. Kemudian Nabi menceritakan hadis dan di dalamnya ada kisah. Fantolakna. Dua laki-laki tersebut membawa kami. Hatta ataina ala mattaji'in. Atau ala muttaji'in. Sampai kami tiba bertemu dengan seseorang yang sedang berbaring. Wa idza akhar qa'im alaihi, sementara salah seorang yang lainnya dia berdiri di atasnya, di atas kepalanya. Barakallahu fikum. Bisakhratin, dengan membawa batu, batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi. Yang kemudian orang tadi yang membawa batu, dia melemparkan batu tadi ke kepala orang yang berbaring. Fayat lahu ra'sahu. Kemudian batu tadi memecahkan kepalanya. fayatadahdahul hajar hahuna. Lalu batu tadi yang dilemparkan ke kepala orang yang berbaring tadi menggelinding. Fayat ba'ul hajar, kemudian orang yang melempar tadi mengikuti batu tadi, mengambil falyakhudhu, kemudian mengambilnya. Fala yarji'u ilar rajul hatta yasihha ra'suhu kamakan. Kemudian setelah mengambil batu tadi, seseorang tadi tidak kembali kepada orang yang kepalanya pecah tadi, kecuali kepalanya orang yang pecah tadi sudah kembali seperti sebelumnya, sebelum dilempar. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihil marratil ula atau marratal ula. Kemudian orang yang membawa batu tadi kembali melakukan seperti sebelumnya, ya, melempar sampai pecah, kemudian batunya menggelinding barakallahu'alaikum, kemudian diambil lagi. Fakultu subhanallah mahada, maka aku, kata Nabi, mengatakan subhanallah, maha suci Allah, apa ini? Fakolali, maka dua orang laki-laki mengatakan kepadaku, intolik, pergilah kamu. Fadzakarul hadis atau intoliko, kemudian dia tadi pergi, ya barakafikum, kemudian menceritakan ammar rajul alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajari fahuwa rajulu ya'khudul qur'ana fayarfuduhu. Adapun orang yang pertama tadi barakafikum, yakni orang yang berbaring tadi, yang telah engkau datangi, engkau lihat, engkau saksikan, yang kepalanya dipecahkan oleh batu, dia adalah orang yang dulunya tatkala di dunia mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, fayarfuduhu, kemudian dia meninggalkannya, melupakannya, tidak mengamalkannya. Wayanamu anis sholatil maktubah, dan orang semacam ini juga berlaku bagi orang yang tertidur sehingga dia terlewat dari sholat lima waktu, ya barakallahu'alaikum, tidak sholat lima waktu, ya, dengan sebab tertidur. Kemudian dia ketika sudah bangun tidak kemudian, ya, mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang atau qadha' bagi orang yang tertidur adalah barakofikum ketika dia bangun, baru dia sholat, ya, berwudu lalu sholat. Adapun orang yang bangun kemudian tidak sholat, lewat begitu saja kewajiban sholatnya, maka dia serupa seperti orang yang dulunya mempelajari Al-Quran, kemudian meninggalkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Dia akan terbaring besok pada hari kiamat, kemudian dilempar batu sampai pecah kepalanya, barakafikum, kemudian dikembalikan lagi, dilempar lagi, terus begitu. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ini akibat dari orang melupakan Al-Quran. Oleh karena itu, barakahikum, sikap seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran, kemudian dia mentadabburi Al-Quran, membenarkan kabar-kabarnya, berita-beritanya, dan mengikuti hukum-hukumnya, yakni mengamalkannya, yakni mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu hendaknya sikap seorang mukmin. Maka barang siapa yang seperti itu, barakallahu fikum, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara di akhirat. Dan dia barakallahu fikum akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir disebutkan dalam hadis wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabi alaihi salatu wassalam khotoban nas fi hajjatil wada. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkhutbah di hadapan manusia tatkala haji wada. Nabi menyatakan, inna syaitan qad ya'isa ayyu'bada fi ardikum. Sesungguhnya setan telah berputus asa, ya, untuk diibadahi di bumi kalian, di jazirah Arab. Memang di jazirah Arab barakallahu fikum, ya, setan tidak lagi diibadahi. Ya, barakallahu fikum. Walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik mimma tahaqquruna min a'malikum fahdharu. Akan tetapi setan ridho untuk ditaati pada perkara selain yang tadi yang diibadahi, berupa kalian saling menghinakan, saling merendahkan amalan-amalan kalian, maka berhati-hatilah oleh kalian. Inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyhi. Sungguh aku tinggalkan untuk kalian selama kalian berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan tersebut barakallahu fikum, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yakni aku tinggalkan kepada kalian jika kalian berpegang teguh dengannya berupa kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya barakallahu fikum. Jadi agar kita tidak tersesat selama-lamanya, maka kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini sahih, rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa qala sahihul isnad, dan beliau menyatakan sanadnya sahih. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakatikum.